Indah sungguh di hari mulia, wajah tersenyum nampak berseri. Indah sungguh di hari mulia, wajah tersenyum nampak berseri. Tibalah sudah hari pagi, kita bersama di Aidilfitri. Tibalah sudah hari pagi, kita bersama di Aidilfitri. Air kelapa, air selasih, dihidang orang di meja makan. Air kelapa, air selasih, dihidang orang di meja makan. Buang yang keruh, ambil yang jernih, sengketa lama kita lupakan. Buang yang keruh, ambil yang jernih, sengketa lama kita lupakan. Hari raya pergi ke Pekan, ramailah orang di Kota Lama. Hari raya pergi ke Pekan, ramailah orang di Kota Lama. Muhibah kasih kita jalinkan, semua kebahagiaan kita bersama. Muhibah kasih kita jalinkan, semua kebahagiaan kita. Cantik warna rumbia, berbaju kurung bunga melati. Cantik-cantik warna rumbia, berbaju kurung.